Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala mengatakan, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan peristiwa di padang mahsyar. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, fayaqulu Adamu, fayaqulu, mohon maaf, fayatuna Nuhan, lalu mereka pun mendatangi Nuh alaihi salam. Fayaquluna ya Nuhu, innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Maka mereka manusia mengatakan, wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakuran. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menyebutmu dengan hamba yang banyak bersyukur. Isfa' lana ila rabbika. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat apa yang kami sedang berada di dalamnya? Fayaqulu inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Maka Nuh alaihi salam mengatakan, sesungguhnya Rabbku azza wa jalla sungguh marah pada hari ini dengan kemarahan yang Allah Azza wa Jalla belum pernah marah semisal itu sebelumnya, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan marah setelahnya yang semisal dengannya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qawmi. Dan sesungguhnya dahulu aku mendoakan kejelekan bagi kaumku, nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahima. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kalian kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayatuna Ibrahima. Fayaquluna ya Ibrahimu. Anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahlil ardi. maka mereka pun mendatangi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu mereka mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya dari kalangan penduduk bumi. Isfa' lana ila rabbika, berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat apa yang kami sedang berada di dalamnya? Fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Lalu Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, sesungguhnya Rabbku marah pada hari ini dengan kemarahan yang Rabbku belum pernah marah sebelumnya yang semisal dengannya, dan Rabbku tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan yang semisal dengannya. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabatin, dan sungguh dahulu aku berdusta dengan tiga bentuk kedustaan. Fadzakarahunna Abu Hayyan fil hadithi, lalu Abu Hayyan menyebutkan tiga bentuk kedustaan tersebut di dalam hadis. Nafsi, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Musa. Fayatuna Musa fayaquluna, ya Musa anta rasulullahi faddalaka Allahu birisalatihi wa bikalamihi ala nasi. Maka mereka pun mendatangi Musa alaihi salam. Lalu mereka berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah mengutamakan dirimu dengan risalahnya dan ucapannya atas manusia. Isfa' lana ila rabbika, berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat apa yang kami sedang berada di dalamnya? Fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, sesungguhnya Rabbku marah pada hari ini dengan kemarahan yang Rabbku belum pernah marah sebelumnya dengan kemarahan semisal itu, dan Rabbku tidak akan marah setelahnya yang semisal dengannya. Wa inni qad qataltu nafsan lam u'mar biqatliha. Dan sungguh dahulu aku membunuh suatu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa bin Maryam. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Isa bin Maryam. Fayatuna Isa fayaquluna ya Isa anta rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyan. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Isa bin Maryam. Lalu mereka pun mendatangi Isa, lalu berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah, dan engkau adalah kalimatnya yang Allah melemparkannya kepada Maryam, yaitu kalimat kun, jadilah. Dan engkau adalah ruh yang Allah ciptakan, dan engkau berbicara kepada manusia di dalam buaian tatkala masih bayi. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu, tidakkah engkau melihat apa yang kami berada di dalamnya? Fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qattu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Lalu Isa alaihi salam mengatakan, sesungguhnya Rabbku marah pada hari ini dengan kemarahan yang Rabbku tidak pernah marah sebelumnya dengan kemarahan seperti itu sama sekali, dan Rabbku tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan yang semisal dengannya. Walam yadhkur dhanban, dan Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan satu dosa pun. Nafsi, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayatuna Muhammadan fayaquluna ya Muhammadu anta rasulullahi wa khatamul anbiya'i wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Maka mereka pun manusia mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, lalu mereka berkata, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan sungguh Allah azza wa jal telah mengampuni bagimu yang telah berlalu dari dosa-dosamu dan yang belakangan. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat apa yang kami sedang berada di dalamnya? Fa'antaliku fa'ati tahtal arshi fa'aqa'u sajidan li Rabbi Azza wa Jalla. Lalu aku pun pergi, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu aku datang di bawah arsh. Lalu aku pun bersujud kepada Rabbku Azza wa Jal. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin qalbi. Kemudian Allah Azza wa Jal bukakan untukku sebagian dari pujian-pujian kepadanya dan sanjungan-sanjungan yang indah baginya, yang Allah Azza wa Jalla tidak membukakannya kepada siapapun sebelumku. Thumma yuqalu ya Muhammadu irfa' ra'saka sal tu'tahu washfa' tushaffa'. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, angkat kepalamu, mintalah, niscaya akan diberikan kepadamu apa yang engkau minta. Berilah syafaat, niscaya diterima syafaatmu. Fa'arfa'u ra'si fa'akulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Lalu aku pun mengangkat kepalaku. Lalu aku berkata, selamatkanlah umatku wahai Rabb. Selamatkanlah umatku wahai Rabbku. Selamatkanlah umatku wahai Rabbku. Fayuqalu ya Muhammadu adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil aymani min abwabil jannati. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, masukkanlah sebagian dari umatmu yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu jannah. Wahum syuraka'un nasi fima siwa dhalika minal abwabi. Dan mereka berserikat dengan manusia dalam pintu-pintu yang lainnya. Thumma qala, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, walladhi nafsi biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannati kama baina makkata wa himyar aw kama baina makkata wa busra. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua sisi pintu dari sisi-sisi pintu di dalam jannah seperti jarak antara Mekkah dan Himyar, atau seperti jarak antara Mekkah dengan Busra. Mekkah dengan Busra jaraknya kurang lebih 1700 78 km. Fahaulail anbiya'u kullun minhum ya'taziru. Maka para nabi ini masing-masing dari mereka meminta uzur dari memberi syafaat yang paling agung di padang mahsyar. Wa yaqulu, dan masing-masing nabi mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku marah hari ini dengan kemarahan yang Rabbku belum pernah sebelumnya marah, yang semisal dengan kemarahan tersebut. Wa yadhkuru khati'atahu wa yastahyi min rabbih an yashfa'. Dan masing-masing para nabi menyebutkan kesalahannya dan malu kepada Rabbnya untuk memberi syafaat. Lianna ba'dahum waqa'a fil khata'i wa ba'dahum waqa'a fi shibhil khata'i. Karena sesungguhnya sebagian mereka, para nabi, terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, dan sebagian mereka terjatuh ke dalam yang mirip dengan kesalahan. Wa in kanu qad kharaju min hadzal khata'i wa shibhihi bi taubatin la nadhira laha. Meskipun mereka telah keluar dari kesalahan ini dan yang serupa dengannya dengan taubat yang tidak ada yang sebanding dengannya. Walakinil haya'u yulahiquhum hatta fil akhirati. Namun rasa malu menimpa mereka bahkan sampai di akhirat. Fa'alaina an nastahyiya minallahi fid dunya wal akhirati. Maka sepantasnya kita malu kepada Allah di dunia maupun di akhirat. Wallahi la yartakibul ma'asi wal jara'imi wal zulmi illa man qalla haya'uhu aw 'udima. Demi Allah, tidaklah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan kejahatan-kejahatan serta kezaliman kecuali orang yang sedikit rasa malunya atau kehilangan rasa malu. Fal haya'u amrun 'azimun. Maka rasa malu adalah sebuah perkara yang agung. Wa min fawaidihil jalilati annaka rubbama tahummu bil ma'siyati fatadhhabu wa tamshi ilayha thumma tatadhakkaru wa taqulu inna rabbi yarani wa yasma'uni fatakhjalu wa takhafu fi nafsil waqti. Dan di antara faedah-faedah mulia dari rasa malu adalah bahwasanya engkau terkadang bertekad untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Engkau pun pergi dan berjalan menuju kemaksiatan tersebut. Namun kemudian engkau ingat dan engkau mengatakan, sungguh Rabbku melihatku dan mendengarku. Lalu engkau pun merasa malu dan engkau pun takut pada waktu yang sama. Fayadfa'u kadzalikal haya'u wal khaufu ilal ihjami an fi'liha. Maka rasa malu dan rasa takut tersebut mendorongmu untuk menahan diri dari melakukan kemaksiatan tersebut. Fal haya'u radi'un 'azimun wa wazi'un 'azimun. Maka rasa malu adalah penghalang yang besar yang menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Radi' dengan wazi' semakna, bermakna penghalang. Al-haya'u wal-khawfu ma'al-imanis sadiqi. Rasa malu dan rasa takut disertai dengan keimanan yang jujur. Fa'alaina an nuqawiya imanana wa an nughadhiya al-haya'a bidirasati sayril anbiya'i alaihimus salatu wassalamu wa minha hadzal hadithu. Maka hendaklah kita, maka hendaknya kita menguatkan iman kita dan kita menumbuhkan rasa malu dengan mempelajari sejarah kehidupan para nabi alaihi salatu wassalam, dan di antaranya hadis ini, al-anbiya'u yastahuna an yashfa'u fi dzalikal yaumi. Para nabi malu memberikan syafaat pada hari tersebut. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.